walau si budak pandai berkelit sehingga tidak terbukti, namun Allah tabaraka wa ta'ala maha tahu atas kejadian. Nah, kecuali memang kejadian apa yang dikatakan benar-benar jadi apa yang ditudingkan oleh tuannya. Masyaallah muslimin, masyaallah, menunjukkan bahwasanya budak kalau dituding oleh majikannya atau yang lainnya, maka tidak ditegakkan had hukuman kepada orang yang menuding manakala tidak terbukti. Akan tetapi di akhirat tetap ditegakkan hukum. Dan mana yang lebih parah? Hukum dunia atau hukum akhirat? Hukum akhirat lebih parah. Oleh karena itu Imam Muslim mengatakan at-taghlil, ancaman, ancaman berat untuk mereka-mereka yang melakukan kebohongan. Di dunia tidak ditegakkan karena yang satu merdeka, yang satu budak. Dan budak adalah harta yang tidak memiliki sesuatu seperti yang dimiliki oleh orang merdeka. Dia adalah manusia milik manusia. Namun ketika sudah sampai di akhirat, semua manusia di hadapan Allah sama. Semua manusia di hadapan Allah sama. Yang raja, yang rakyat jelata, di hadapan Allah sama. Berada pada satu level yang sama. La natafadalu indallahi illa bittaqwa. Kita tidak akan mulia di sisi Allah dan lebih mulia dari yang lainnya kecuali dengan takwa. Seandainya hamba budak lebih bertakwa, maka dia lebih mulia di sisi Allah dibanding majikannya. Seandainya rakyat miskin jelata, diperintahkan, sering dipukul dengan zalim oleh seorang raja, dia lebih bertakwa kepada Allah, maka di akhirat dia lebih mulia daripada raja tersebut. Karena di sisi Allah manusia sama. An-nasu indallahi ka asnanil mushta. Manusia di sisi Allah tak ada yang berbeda. Maka hukum ini akan diperlakukan di akhirat. Ketika Nabi SAW mengatakan akan diperlakukan di akhirat, dan akan itu lebih parah daripada dunia sebenarnya, maka menunjukkan bahwa di dunia tidak dilakukan. Nah, berikutnya babu it'amil mamluki mimma ya'kul wa ilbasu mimma yalbas wa la yuklifuhu ma yaghlibuh. Bab berikutnya adalah bab memberikan makanan kepada budak dari apa yang kita makan, memberikan pakaian kepadanya dari apa yang kita pakai, dan tidak membebankannya sesuatu yang tidak sanggup dia kerjakan. Ini peraturan berikutnya untuk peraturan budak, bahwa yang terbaik, yang paling sempurna adalah yang seperti ini. Walau tidak wajib. Apa yang ada di dalam hadis berikut ini yang akan kita bacakan bukanlah wajib. Yang kalau seandainya dilarang, seandainya ada orang yang tidak melakukan seperti anjuran Nabi dalam hadis ini, maka dia tidak melakukan sesuatu yang sifatnya haram. Para ulama mengatakan itu adalah kesempurnaan akhlak. Apa dia? Makanan yang diberikan kepada budak itu yang dimakan pula oleh majikannya. Pakaian yang diberikan kepada budak, pakaian serupa itu pula yang dipakai oleh majikannya. Ini bukanlah suatu kewajiban. Seandainya berbeda, maka tidak masalah. Namun kesempurnaan akhlak adalah antara kita dan dia sama dalam pakaian, dalam makanan, dan dalam sesuatu yang bisa kita nikmati dalam kehidupan dunia bersama. Namun yang membedakan hanya status. Ini menunjukkan ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahwa agama Islam tidak melegalkan hukum budak untuk penganiayaan. Orang kalau sudah mendengar nama budak, itu yang ada di benak mereka, bekerja, pakaian compang camping, tidak terurus, rumah mereka bagikan rumah kandang hewan, Kemudian kalau salah, tiap sebentar dimarahi, dicaci, dimaki, dicambuk. Bukan begitu perbudakan yang diakui oleh agama Islam. Lihat agama Islam menganjurkan akhlak kepada tuannya yang memiliki budak itu, hendaknya pakaian engkau dan pakaian dia sama, hendaknya makanmu dan makan dia sama. Dan kalau engkau bebankan pekerjaan kepadanya, jangan bebankan pekerjaan yang dia tidak sanggup mengerjakannya. Mari kita baca hadisnya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Al-A'mash anil Ma'rur ibni Suwaid qala mararna bi Abi Dzar birrabadah. Kata Ma'rur bin Suwaid, suatu hari kami melewati Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu arda, melewati seorang sahabat dari salah seorang sahabat Al-Muhajiri, Abu Dzar Al-Ghifari bin Rabadah, di sebuah negeri yang bernama Rabadah, di sebuah daerah bernama Rabadah. Mereka bertemu dengan Abu Dzar. Wa alaihi burdun, dia memiliki sebuah pakaian, memakai, Abu Dzar memiliki pakaian. Wa ala gulamihi mithluh, dan pakaian yang serupa juga dipakai oleh budaknya. Pakaian yang serupa juga dipakai oleh budaknya. Fakulna, kami katakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, lau jama'ta bainahuma kanat hullah, seandainya engkau memakai dua pakaian yang serupa seperti ini, maka itu adalah perhiasan yang bagus. Maksudnya adalah pakai dua lembar. Kalau budak memakai satu, kamu engkau pakai dua. Artinya berhias dengan pakaian yang membedakan antara engkau dan budak. Faqal, maka berkata Abu Dzar Al-Ghifari, innahu kana baini wa baina rajulin min ikhwani kalam, sesungguhnya antara diriku dan antara seseorang dari saudara-saudaraku terjadi sebuah kalam, perkataan. Perkataan artinya kalimat yang kurang nyaman atau perdebatan. Wa kanat ummuhu ajamiyah, dan ibu daripada saudara saya ini adalah saudara, maksudnya saudara Islam, bukan saudara sedara, saudara se-Islam. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwa zahirnya bahwa saudara yang dimaksud oleh Abu Dzar adalah seorang budak. Zahirnya bahwa saudara yang dimaksud oleh Abu Dzar adalah seorang budak, bukan seorang lelaki yang merdeka. Jadi kalau kita perluas kalimat Abu Dzar ini, seolah-olah Abu Dzar mengatakan suatu hari antara aku dan salah seorang saudaraku dari orang-orang yang berstatus budak terjadi diskusi panas, dan ibu daripada budak ini ajamiyah, wanita yang bukan berdarah Arab, ajami. Jadi orang berdarah Arab disebut Arabi, orang yang berdarah tidak Arab disebut ajami. Fa'ayartuhu bi ummi, lalu saya mencela saudara saya ini, budak ini, dengan menyebutkan ibu kamu bukanlah orang Arab. Fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini mengadukan perihalnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ketika aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka mar'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah seorang lelaki yang di dirimu masih ada perkara jahiliyah. Di dalam dirimu masih ada perkara jahiliyah. Qultu ya Rasulullah, man sabbar rijala sabbu abahu wa ummahu. Aku berkata ya Rasulullah, barang siapa yang mencela seseorang, maka otomatis orang itu akan mencela juga apa yang dicela darinya. Kalau dicela ayah ibunya, dia juga mencela ayah ibu orang tersebut. Qal ya Abu Dzar. Nabi Fat mengatakan, wahai Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau adalah seseorang yang pada dirimu masih ada jahiliyah, perkara jahiliyah. Hum ikhwanu. Mereka adalah saudara-saudara. Oleh karena itu tadi Abu Dzar mengatakan mereka adalah telah terjadi antara aku dan antara saudaraku. Ini cerita setelahnya. Pertanda Abu Dzar radhiyallahu taala mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, "Hum ikhwanu." Mereka adalah saudara-saudara, walau berbeda status. Engkau orang yang merdeka dan jadi adalah budak. Hum ikhwan. Mereka adalah saudara-saudara. Saudara se-Islam tentunya, saudara di atas agama Allah, di atas din al-Islam, bukan saudara sedarah. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah sudah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maksudnya kalian miliki. Maksudnya adalah kalian miliki. Ini yang menunjukkan bahwa lelaki yang tadi dimaksud oleh Abu Dzar adalah seorang budak. Fa'at'imuhum mimma ta'kulun. Berikan mereka makan dari apa yang kalian makan. Wa'albisuhum mimma talbasun. Berikan mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Dan jangan kalian bebankan mereka sesuatu yang tidak sanggup mereka kerjakan. Fa in kallaftumuhum fa a'inuhum. Kalau ternyata kalian telah membebankan mereka sesuatu yang tidak sanggup mereka kerjakan, fa a'inuhum, maka tolong mereka mengerjakan pekerjaan itu. Bantu mereka. Ikut bersama mereka mengerjakan pekerjaan yang kalau mereka kerjakan sendiri, mereka tidak akan sanggup mengerjakannya. Ini akhlak yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala kepada manusia dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Status manusia sama di mata Allah. Oleh karena itu, sesuatu yang membeda-bedakan, walau kadang tidak haram, namun kurang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling dicintai oleh Allah adalah seperti Allah tabaraka wa ta'ala menyamakan antara semua manusia. Hal ini yang membuat Allah menegur Nabi kita tercinta Muhammad SAW dengan teguran keras di surat Abasa. Ketika Nabi SAW sedang berhadapan dengan seorang pemimpin papan atas Mekah, yang kata-katanya didengar oleh penduduk Mekah, pemimpin Bani Makhzum sebelum Abu Jahal memimpin. Sebelum Abu Jahal memimpin Bani Makhzum, beliau ini yang memimpin Bani Makhzum. Setelah beliau meninggal, baru Abu Jahal menggantikan posisinya sebagai pemimpin Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum adalah sebuah kabilah yang sangat mulia dan terhormat di kota Mekah. Ketika itu datang sahabat Nabi yang buta, minta dinasihati. Nabi SAW hanya fokus kepada pemimpin Mekah. Ini Nabi SAW ditegur keras oleh Allah di dalam Al-Quran Karim surat Abasa. Karena Allah Taala ingin manusia tidak membeda-bedakan antara manusia satu dan yang lainnya. Nah, demikian juga dengan antara budak dan tuan. Sudah jelas statusnya berbeda. Itu sudah jelas berbeda. Satunya manusia merdeka, satunya budak. Satunya majikan yang memiliki budak, yang satunya budak yang dimiliki majikan. Sudah jelas statusnya berbeda. Namun yang terbaik dalam agama kita adalah seolah-olah tidak ada perbedaan antara kita dan mereka. Itu yang terbaik. Seolah-olah tidak ada perbedaan antara kita dan mereka. Lihatlah di zaman kita sekarang. Baju supir harusnya berbeda dengan baju majikan. Kenapa? Kenapa harus ada baju khusus dikenal dengan baju supir? Bisa dipahami apa yang Anda maksud? Ada sebuah pakaian model pakaian itu dikenal dengan, kalau yang memakai itu mesti supir pribadi yang tidak sama dengan pakaian majikannya, padahal sama-sama manusia merdeka, status tidak berbeda, satu merdeka yang satu merdeka. Lihat kalau manusia sudah jauh dan lari dari prinsip-prinsip syariat Islam, harus dibedakan antara yang mana supir, yang mana yang punya mobil. Tidakkah kita lihat antara yang punya anak dengan baby sisternya berbeda pakaiannya? Ada pakaian khusus, model khusus untuk seorang perawat bayi. Kenapa harus dibedakan? Inilah manusia. Padahal mereka dua-duanya manusia merdeka. Secara status manusia merdeka. Dua-duanya sama. Bukan seorangnya majikan dan seorangnya budak. Namun ini manusia merdeka dan itu manusia merdeka. Namun manusia merdeka ini menggaji manusia merdeka itu. Itu pun sudah dibuat oleh manusia perbedaan antara yang mana yang mulia dan mana yang kurang mulia dari zahir penampilan dunia. Padahal sama-sama manusia merdeka. Secara syariat, kewajiban memberikan makanan kepada budak seperti makanan yang kita makan itu tidak ada. Kewajiban tidak ada. Namun anjuran, kesempurnaan akhlak seperti yang tadi kita katakan, dan kemudian kewajiban untuk memberikan pakaian kepada mereka seperti pakaian yang kita pakai tidak ada. Kewajiban tidak ada. Namun kesempurnaan akhlak. Namun ada keharaman. Yang ketiga, ada keharaman. Ada keharaman memberikan mereka tugas sesuatu yang tidak sanggup mereka kerjakan. Itu enggak boleh. Karena itu bahagian daripada pezaliman. Karena itu bahagian daripada pezaliman, memberikan mereka pekerjaan yang tidak sanggup mereka kerjakan sebagai seorang insan, itu tidak boleh. Maka yang ketiga, wajib untuk tidak memberikan kepada budak pekerjaan yang tidak sanggup mereka kerjakan sesuai dengan batas kemampuan mereka atau di bawah itu, sesuatu yang masih minim dari kemampuan mereka bekerja namun melampaui kesanggupan mereka mengerjakan pekerjaan, maka hal yang diharamkan oleh syariat, karena ini bahagian daripada penzaliman, ya. Akan tapi dua yang ada di atas adalah kesempurnaan agama Islam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kita ambil pelajaran berikutnya dari hadis tadi, bahwa manusia kadang-kadang terjadi antara mereka dan antara saudaranya pertikaian. Ada persengketaan. Ada perseteruan. Dan itu bukan hal yang kosong dari kehidupan para sahabat. Sehebat apapun mereka, mulia mereka di hadapan Allah, mulia mereka, takwa mereka, adalah manusia. Terkadang datang daripada mereka marah, terkadang mereka emosi, kadang mereka berseteru, mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat yang lainnya panas. Nah, akan tetapi jangan dibayangkan bahwa perseteruan para sahabat bagikan perseteruan di zaman kita. Perseteruan di zaman kita, perseteruan orang-orang yang kurang bertakwa atau takwa tingkat tipis. Adapun perseteruan di tengah mereka, perseteruan orang-orang bertakwa, namun tetap ada hal-hal yang membuat mereka harus akhirnya saling berdiskusi dan berdebat. Dan ini bukanlah hal yang mustahil terjadi pada diri seorang insan, karena para sahabat Nabi juga manusia. Bahkan kesempurnaan manusia adalah ketika terjadi pada mereka apa yang merupakan sunnatullah pada diri manusia. Dan apa yang terjadi pada sahabat sekaligus sebagai acuan untuk umat setelah mereka. Kalau para sahabat tidak ada yang bertengkar, bagaimana kita akan tahu ada bertengkar? Kalau para sahabat tidak ada yang berkata agak keras kepada saudaranya, bagaimana kita tahu akhlak berkata-kata kepada saudara kita, walau dia adalah budak? Jadi di antara hikmah kejadian-kejadian seperti ini di tengah para sahabat adalah pelajaran untuk umat-umat yang akan ada setelahnya. Perseteruan di zaman kita pasti lebih banyak daripada perseteruan di zaman sahabat. Dan pasti lebih hangat daripada perseteruan di zaman sahabat. Pasti lebih banyak maksiatnya dibanding kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Namun mereka adalah umat yang keburukan mereka yang minim telah hilang di tengah kebaikan mereka yang luar biasa banyak membela agama Allah, membela agama Islam, berjihad dengan Rasulullah, berkorban dengan harta, tenaga, jiwa dan raga mereka. Akan tetapi kesalahan-kesalahan kecil sebagai manusia yang memiliki fitrah, marah, emosi, ini ada di tengah para sahabat. Bahkan sebagian mereka ada yang menempeleng budaknya karena emosi. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini tidak mengurangi kehormatan dan kemuliaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian Nabi SAW memberikan teguran keras kepada Abu Dzar. Innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu adalah lelaki yang di dalammu masih ada jahiliyah. Perkara bahwa Nabi sangat marah kalau ada orang yang menuding manusia sampai kepada ayah dan ibunya. Kalau entah berseteru dengan saudaramu, cukup antara kamu dan saudaramu, ada apa ayahnya dibawa-bawa? Ada apa ibunya dibawa-bawa? Sehingga Nabi menegur keras Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan ini adab kepada kita kalau kita berseteru dengan saudara kita, cukup antara kita dan dia. Jangan bawa-bawa ayah dan ibunya. Karena kalau kita bawa-bawa ayah dan ibunya, syaitan semakin cepat memanaski kita untuk kemudian terjadi perseteruan yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Cukup antara kita dan dia. Selesaikan antara kita dan dia. Sebagian manusia waliyadzubillah, kalau sudah marah kepada seseorang, disebut saudaranya, disebut keluarga besarnya, disebut ayahnya, disebut ibunya, kemana-mana waliyadzubillah. Dan ini bagian daripada akhlak yang tercela. Kemudian pelajaran berikutnya di dalam hadis ini bahwa seorang sahabat ditegur keras oleh Nabi SAW karena Nabi tahu ini bermanfaat untuk sahabat itu. Seseorang semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teguran Nabi kepadanya ketika salah lebih dahsyat daripada orang yang tidak dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini manhaj Nabi kita tercinta, metode Nabi kita tercinta kepada murid-muridnya. Kalau murid-muridnya yang salah, teguran Nabi keras kepada murid-muridnya. Namun kalau orang awam yang salah, Nabi tidak seperti itu. Nabi kalem. Kalau yang salah adalah orang awam, namun kalau yang salah adalah orang-orang yang dekat dengannya, maka Nabi keras. Seperti teguran keras Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dan ini adalah keadilan atau hikmah di dalam berdakwah. Kalau yang dikeraskan itu orang awam lari. Namun kalau yang dilembekkan itu adalah murid-murid, mereka menjadi jadi. Maka yang dekat dengan kita kalau salah harus ditegur keras. Dan kalau yang jauh dari kita, dari orang awam, hendaknya ditaklif, dilemah lembuti agar mereka tertarik dengan agama Allah, tertarik dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun murid, kalau dikerasi dia tetap tidak akan lari dari dakwah karena hatinya sudah mencintai agama Allah. Dan dia bersama kita karena agama, bukan karena kitanya. Nah, jadi ini adalah metode dakwah yang luar biasa yang di zaman kita sekarang sering ditinggalkan orang. Kepada orang-orang yang dekat dengannya santai. Kesalahan besar didiamkan. Apalagi kesalahan kecil. Kalau orang awam salah, dibentak-bentak. Dimarah-marahi. Minimal-minimal diberikan wajah cemberut, ketidaksukaan, sehingga membuat orang malas untuk datang dan kurang simpati kepada agama Allah, kepada sunnah Rasulullah yang dibawakan oleh seorang dai. Hal ini harus diketahui oleh setiap yang berdakwah kepada sunnah Nabi SAW. Nabi tidak seperti itu. Nabi SAW bahkan kepada orang-orang yang dekat dengannya keras kalau seandainya mereka melakukan kesalahan. Namun kalau orang-orang awam yang belum mengenal agama Allah dan belum mengenal sunnah Rasulullah SAW dan belum masuk pada hatinya kecintaan kepada agama, Rasulullah itu sangat lemah lembut. Bahkan kesalahan besar mereka seolah-olah tidak ada kesalahan dilakukan oleh Nabi kita tercinta SAW, dinasihati dengan sangat sangat lemah lembut. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini dia dua bab yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan waktu kita Sekarang kita gunakan untuk adzan dan melanjutkan dengan tanya jawab. Adzan dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Dan setelah selesai tanya jawab, kita akan tutup dengan tutup majelis kita dan kita laksanakan sholat isya. Dan ba'da sholat isya kita tidak bisa lanjutkan majelis ini karena satu dan lain hal. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Allahu Akbar, Allah yang merupakan anak ayah kami sebelum menikah dengan ibu. Ala kulli hal, kalau sudah dihibahkan dari orang tua hidup, maka berlaku hukum hibah. Berlaku hukum hibah. Orang tua telah menghibahkan ketika hidup dan berlaku hukum hibah. Di mana hukum hibah milik mereka berlima. Kalau orang tua tidak pernah menyebut persentase, maka milik berlima sesuai dengan persentase 5%, 5%, 1/5, 1/5. Alhamdulillah. Sesuai dengan jumlah yang ada, maka masing-masing mendapatkan 20% dari harta tersebut karena orang tua memberikan secara mutlak. Wallahu ta'ala alam. Karena tidak disebutkan kakak yang dia adalah anak dari istri pertama ayah, maka beliau tidak masuk di dalam harta hibah tersebut. Wallahu a'lam. Kapan waktu yang paling tepat untuk membayar fidyah puasa? Sekarang, ya, setelah selesai Ramadan, ketika akan membayar fidyah, lakukan. Yang penting lakukan setelah puasanya tidak dilakukan. Misalnya hari ini tidak berpuasa, sudah nanti malam bayar fidyah. Besok tidak berpuasa lagi, malamnya bayar fidyah. Atau 3 hari baru dibayarkan, atau 1 minggu baru dibayarkan, atau 1 bulan baru dibayarkan. Intinya jangan dibayar di awal, karena denda dibayar setelah melakukan kesalahan dan tidak dibayar sebelum melakukan kesalahan. Jadi metodenya bukan saya mau melakukan kesalahan nih, saya bayar denda dulu, gitu. Bukan begitu. Tapi setelah terjadi kesalahan, baru kemudian terwujud hukum denda. Kalau dibayar sebelum kesalahan terjadi, maka bukan denda namanya. Denda setelah kesalahan terwujud. Mengingat Rasul pernah menggadaikan bajunya kepada orang Yahudi yang suka makan riba, dan bagaimana pula hukumnya jika kita jual barang kepada orang Muslim yang 100% pendapatannya dari hasil bisnis MLM yang ada unsur riba, ada judi, ada ghoror dan penipuan? Rasul pernah menggadaikan bajunya kepada orang Yahudi, itu benar. Tapi ada kalimat pemaksaan yang suka makan harta riba, ini dalilnya dari mana? Penambahan ini dari mana datangnya? Penambahan bahwa orang Yahudi khusus tempat Nabi SAW menggadaikan baju perangnya adalah orang yang suka makan riba, itu dari mana dalilnya? Kita tidak boleh berbicara kecuali pakai dalil. Menuding orang yang tidak seperti itu salah, walaupun kita tuding orang kafir. Gak boleh. Jangan tuding orang sesuatu orang itu tidak kerjakan. Yang kita tahu bahwa orang Yahudi banyak melakukan perbuatan salah, termasuk muamalah riba. Namun khusus untuk Yahudi yang Nabi SAW menggadaikan baju besinya, baju perangnya kepada Yahudi, itu tidak disebutkan bahwa dia adalah orang yang suka makan riba. Penudingan itu tidak berdalil. Wallahu ta'ala alam. Adapun kalau kita jual sesuatu kepada orang yang dia bisnisnya multilevel marketing, seperti yang tadi ditanyakan, dia menjual barang dengan sistem-sistem yang boleh jadi di antara sistem itu masih ada jebakan-jebakan riba, maka itu bukan riba 100% penghasilannya, karena dia jualan. Karena dia jualan, ada keuntungan yang dia dapatkan, atau mungkin juga ada sebagian daripada keuntungan itu adalah sesuatu yang riba. Akan tapi yang jelas dia berjualan. Maka orang yang tercampur hartanya antara halal dan haram, maka transaksi bersama orang itu dibolehkan. Lebih baik mana sholat di masjid dekat rumah tapi belum sepenuhnya sunnah, atau yang sudah sunnah tapi jauh dari tempat tinggal? Lakukan kedua-duanya, apa masalahnya? Kadang di sini, kadang di sana, di dekat rumah kita, agar kemudian kita juga berjamaah bersama masyarakat di sekitar kita, dengan tetangga kita, dengan kaum muslimin yang ada di sekitar rumah kita. Apatah lagi kalau kita bisa memasukkan dakwah, bisa meletakkan buku di dalam masjid, bisa menyampaikan nasihat, walaupun individu to individu, face to face, itu lebih baik daripada kita menghindar sama sekali dan kemudian sholat di masjid yang jauh terus. Ikut dakwah salaf, apakah harus ikut pengajian khusus atau tertentu di suatu pesantren atau tempat mondok sebuah pendidikan? Tidak ada. Salaf adalah pemahaman. Barang siapa yang sesuai dengan pemahaman, maka dialah orang yang salaf. Tidak ada khusus kajian tertentu, tidak ada pendidikan di tempat tertentu, ya. Barang siapa yang beragama sesuai dengan agama salafus saleh, maka dialah orang salaf. Siapa salafus saleh? Para sahabat. Barang siapa yang beragama dan selalu mengikuti jejak langkah para sahabat dalam beragama, maka dia orang salaf. Walaupun dia tidak pernah duduk di majelis ilmu seorang ustaz A, seorang ustaz B, namun dia berusaha hidupnya mencari, menggali, mengkaji, dan tidak mau beramal kecuali amal yang telah diamalkan para sahabat, maka dia adalah orang yang berfaham dan salafus saleh. Wallahu a'lam. Berapa jumlah kambing akikah kalau anak laki-laki atau anak perempuan? Kalau anak laki-laki 2 ekor. Kalau anak perempuan 1 ekor. Adik ana mengikuti liqa di kampungnya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang liqa yang diikuti adik ana tersebut? Ana tidak tahu apa yang diikuti. Liqa yang bagaimana? Sehingga kita tidak boleh menghukumi sesuatu yang kita tidak tahu. Harus ada keterangan apa yang dia bahas, buku apa yang dia bahas, aliran apa yang dia ikuti, kelompok mana yang dia ikuti. Liqa artinya pertemuan. Boleh jadi pertemuan yang untuk sesuatu yang baik, boleh jadi pertemuan untuk sesuatu yang tidak baik. Jadi tidak bisa menghukum dengan pertanyaan yang sangat global. Boleh tidak membayar puasa Ramadan kita dengan cara tidak berturut-turut namun loncat-loncat sebanyak puasa kita yang tertinggal di bulan Ramadan yang lalu? Boleh. Tidak ada kewajiban membayar puasa Ramadan qadha bagi wanita-wanita yang haid atau orang-orang musafir atau orang-orang yang sakit. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk harus mengqadha puasanya hari berturut-turut. Harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Harus dimulai dari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Nah, tidak ada kewajiban. Intinya lakukan qadha puasa sejumlah hari yang ditinggalkan. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka ganti dengan fa'iddatun dengan bilangan min ayyamin ukhra, dari hari-hari yang lain. Kata Allah bilangannya, tidak berturut-turutnya. Bilangannya sama, 6 hari yang tidak berpuasa, 6 hari bilangannya pada hari di luar Ramadan. 7 hari bilangannya, maka 7 hari bilangannya, walaupun hari ini satu hari Senin, besoknya Senin berikutnya, besoknya Senin berikutnya, maka tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghilangkan dan membersihkan harta yang bercampur dengan harta riba dan jumlah harta riba sudah tidak terdata lagi, Ustaz? Kalau yang antum maksud harta riba adalah antum pinjam uang dan antum kemudian membayar lebih, berarti uang ribanya tidak ada sama antum. Uang ribanya tidak ada. Yang ada pada antum adalah uang pinjaman. Dan uang pinjaman bukanlah uang riba. Yang riba itu adalah kelebihan bayar yang antum berikan kepada orang yang meminjamkan antum uang. Uang riba ada pada dia. Si A meminjamkan uang 100 juta kepada si B. Pada si B tidak ada uang riba. Ketika si B membayarkan 130 juta kepada si A, 30 juta adalah uang riba ada pada si A. Sementara yang 100 juta uang pinjaman. Dan uang pinjaman bukanlah uang riba. Si A berdosa membuat transaksi riba dan makan harta riba. Kalau 30 juta itu dia jadikan penghasilan dan rezekinya, dan dia konsumsi, dia makan, maka dia dapat dua. Dia dapat dosa bertransaksi riba, dan dia dapat dosa memakan harta riba. Adapun yang kedua, si B, dia dapat dosa atas transaksi riba, dia menyetujui transaksi riba, dan dia dapat dosa ketika memberikan orang lain makanan riba. Jadi makanan riba dia berikan kepada orang lain. Uang riba diserahkan kepada si A sehingga si A memakan uang riba. Namun uang ribanya tidak ada pada dia. Kalau ini yang dimaksud dari pertanyaan tadi, bahwa antum pernah pinjam uang di kepada seseorang, kepada sebuah instansi, maka itu bukanlah uang riba, karena itu uang pinjaman. Sekiranya orang itu rela dikembalikan sejumlah pinjaman, maka tidak ada ribanya. Tidak ada ribanya. Namun kalau dikembalikan lebih banyak daripada pinjaman itu, maka ini adalah pemberian harta riba. Abang kami meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, meninggalkan istri tanpa anak, ibu kandung, satu saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan, satu saudara perempuan seayah, satu anak angkat. Si istri mendapatkan seperempat dari harta suami, ibu mendapatkan seperenam dari harta suami, dan saudara harta yang tersisa itu dibagi 5. Masing-masing saudara mendapatkan 1/5 dari sisa harta. 1/4 dan 1/6 adalah 12. 1/4-nya adalah 3/12, dan 1/6-nya adalah 2/12. Jadi si istri dapat 3/12 dari harta, kemudian si ibu mendapatkan 2/12 dari harta. Sudah habis 5/12 dari harta, sisa 7/12 dari harta. Harta yang tersisa itu dibagi lima, laki-laki mendapatkan 2/5 dan wanita mendapatkan 1/5. Saya memutuskan untuk resign dari perusahaan yang telah mengenalkan saya kepada sunnah dengan kajian-kajian yang ada di dalamnya, dikarenakan jauh dari keluarga dan saya khawatir jatuh dalam maksiat. Di awal-awal memutuskan resign, saya sangat yakin bahwa Allah menjamin rezeki orang yang bertakwa. Namun akhir-akhir ini saya mulai ragu karena usaha yang akan saya jalani menemukan kesulitan. Mohon pendapat Ustaz apa yang harus saya lakukan. Antum masih hidup dong, masih makan kan, masih bisa dapat minum, dapat pakaian, ada kesehatan, masih ada tempat tinggal, berarti masih ada rezeki. Setiap antum bergerak pasti ada rezeki, asal mau bergerak pasti ada rezeki. Namun ini tadi yang anak katakan di awal, bedakan antara kebutuhan dan dan keyakinan. Antara kebutuhan dan keinginan. Nah, bagaimana caranya Ustaz agar kami yang sudah mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan itu salah dan dosa, tapi kami kembali lagi melakukannya, sangat menyesal, takut akan azab Allah, apa solusinya Ustaz? Memang itulah manusia. Memang itulah manusia. Manusia itu bukanlah malaikat yang sekali istiqomah untuk selama-lamanya. Yang namanya istiqomah itu jatuh bangun. Kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, istiqomah itu jatuh bangun. Yaitu kita sudah istiqomah, jatuh lagi, bangkit lagi, lakukan lagi istiqomahnya, akan terjatuh lagi, bangkit lagi. Seperti itu terus sampai akhir hayat. Dan kalau istiqomah kita lebih panjang dari jatuhnya, maka insya Allah mudah-mudahan kematian datang di saat kita istiqomah. Kalau Allah melihat kita serius untuk istiqomah, walau terkadang terjadi kesalahan lagi karena kita manusia, maka Allah tidak akan hukum kita karena fitrah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang insan. Yang tidak boleh itu adalah istiqamah di atas maksiat. Wallahu ta'ala alam, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing jalan kita ke jalan yang Dia ridhoi, dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah, dan Allah masukkan kita dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.